Mitra bisnis, rencana pembangunan jalan tol Trans Jawa yang dijanjikan tahun depan akan terhubung bisa dipastikan akan meleset karena sampai dengan bulan November kemarin baru 25% lahan yang berhasil dibebaskan. Pembebasan lahan masih menjadi masalah utama dalam rencana tersebut. Protes bahkan demo penolakan warga menjadi salah satu penyebab terhambatnya pembebasan lahan. Warga juga kadang tidak mau menjual lahannya atau mematok harga ganti rugi yang melebihi nilai jual objek pajak di kawasan itu. Padahal, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol menjadi salah satu kunci pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Wakil Ketua Asosiasi Industri Plastik dan Olefin atau INAPLAS, Budi Susanto. Pak Budi, bagaimana urgensi kehadiran sarana infrastruktur seperti jalan tol bagi industri? Ya, sangat penting sekali, kan itu mempercepat arus pergerakan barang gitu kan. Nah, jadi kalau itu terhambat, selain menjadi lambat, juga menjadi mahal. Nah, kemudian di era saat ini di mana semuanya sangat harus kompetitif, itu juga diperlukan infrastruktur yang sempurna gitu. Sekarang kalau terhambat mungkin, jadi memang kita nggak tahu kerugiannya kalau misalnya itu diperbaharui. Justru begitu itu jadi, sebetulnya itu baru terasa kenikmatannya, kecepatan mengangkut, kemudahan dan kemurahan biaya angkut sampai di tempat dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau itu terhambat, mungkin karena terbiasa dengan kondisi yang kurang lancar, mungkin ya dianggap sebagai satu standar cost yang normal. Tapi sebetulnya kalau itu terlaksana, baru efisiensi itu yang kelihatan. Gitu. Nah, ini hal yang berkaitan dengan jalan yang sudah ada, hanya kualitasnya yang mungkin perlu ditingkatkan. Seperti yang gampang sekarang itu, tol atau Merak yang dibagi dua, perbaikan secara dari tahun ke tahun tidak pernah terhenti, itu kelihatan sekali bahwa menjadi lambat, berjak-jakan, dan kemudian risiko kecelakaan juga ada. Ya. Ya, jadi bisa sangat berdampak pada dunia usaha ya, Pak? Jadi mesti ada salah solusinya. Kenapa? Karena adanya perundang-undangan yang baru. Banyak pembangunan yang sekarang ini makin terhambat karena berkaitan dengan masalah seperti itu yang dikaitkan dengan masalah kemanusiaan dan sebagainya. Jadi pada dasarnya itu pembangunan yang terhambat itu. Nah, jadi pertama kali sebetulnya harus dimatangkan dulu yang perencanaan jangka panjang ya. Nah, kemudian juga setelah ada perencanaan, biasanya orang kan tahu, wah tempat saya nanti akan ada jalan tol. Mereka kemudian mulai bermain untuk negosiasi, menghambat, supaya akhirnya ujung-ujungnya mereka mendapatkan keuntungan lebih besar. Nah, itu harus ada mekanismenya bahwa penetapan bahwa harga juga untuk daerah tertentu itu harus punya patokan yang jelas. Kemudian juga ada satu perundang-undangan bahwa kalau lahan ini diperuntukkan untuk kepentingan umum harus mendapatkan prioritas. Jadi ada peraturan-peraturan perundang-undangan yang memungkinkan untuk realisasinya rencana yang sudah dibuat dalam perencanaan ke depan yang lebih konkret gitu loh. Berarti harus ada intervensi dari pemerintah? Oh iya. Itu bukan hanya intervensi, pemerintah mengatur kondisi secara fair yang memungkinkan tidak ada yang dirugikan. Gitu. Kalau sekarang ini masalahnya adalah bahwa sepihak ingin untung besar dan merasa kalau dibayar dengan harga murah merasa dirugikan, padahal sebetulnya dengan keterlambatan itu dia tidak merasa bahwa peluang untuk berkembangnya daerah itu di mana dia juga menetap itu juga terhambat gitu loh. Jadi ada satu peraturan sebagai dasar yang fair bahwa akan ada pembangunan sejarah, mereka itu harus mengorbankan tanahnya, dan tanah itu harus segera diserahkan dengan ganti rugi yang sepadan gitu. Dan mereka tidak boleh menghalangi, karena ini merupakan sudah jatuh jauh sebelum hari, dan harganya adalah harga yang normal, yang berlaku saat itu, sehingga mereka tidak dirugikan gitu. Demikian Budi Susanto dan saya, Rizal Andika.